siangan udah kagak enak badan, padahal mau ujian bikin aktivitas terganggu. Mana hari ini hujan? Mana? Mana? Harus cepat minum obat, untung udah persiapan Dekolgen setiap saat. Tablet Dekolgen beredar, bersin-bersin. Tablet Dekolgen beredar, minum apa? Bisa juga untuk meredakan, kalau sakit kepala jangan lupa minum Dekolgen beredar flu. Tablet lapis tiga menghajar flu dengan tiga aksi jitu. Ingat, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Obat ini dapat menyebabkan ngantuk.